langsung langsung kita lamaran. Bang ayo bang, adek gak tahan, cepet dong antar lamaran. Biar deket gak jadi haram, jalan jalan aman dari setan. Habis sudah pacar-pacaran, habis sudah kawin-kawinan, gak perlu cinta, bohong-bohongan. Ini kisah kasih beneran, dua insan lagi kasmaran, insya Allah sah duduk di pelaminan. Neng ayo neng, neng ayo neng, jangan main-main pacar-pacaran. Bang ayo bang, bang ayo bang, ayo kita kawin beneran. Yo, daripada berduaan gelap-gelapan, yang ketiganya pasti setan yang menggoda iman. Mending langsung aja kita pergi ke pelaminan. Sudah pacar-pacaran, habis sudah kawin-kawin.